Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @BigmanSirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan memikirkan apa yang dia katakan Alkitab dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai ayat 21. Filipi pasal yang ketiga 17 sampai 21. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menuntut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudaraku yang kekasih, seteru salib berbaju Injil. Ini yang apa, berbaju penginjil. Ini yang menjadi pemikiran kita dalam kesempatan ini, saudara, di dalam kita merenungkan bagaimana firman itu diperjualbelikan. Saudara-saudara, adalah Paulus dari penjara di Filipi menuliskan surat kepada saudara-saudara yang ada di Filipi ketika dia masih ada di dalam penjara. Bagaimana dia bercerita tentang hidupnya dan tentang dirinya dan tentang pertandingan yang harus dihadapinya. Maka bagaimana kemudian Paulus dengan tegas berkata bagaimana ia ada di dalam kesusahan, bahwa penjara bukanlah malapetaka, sebaliknya. Penjara menjadi tempat di mana dia bisa memberitakan Injil dalam gairahnya yang luar biasa. Menjadikan seorang Paulus. Nah, saudara-saudara, inilah yang menjadi sangat luar biasa. Di penjara ia masih menyatakan kebenaran. Ini hebat ya. Padahal kalau ada orang masuk dalam penjara, dia membutuhkan dukungan doa supaya dia dengan segera keluar dari sana. Kan begitu. Tetapi yang menjarik adalah bagaimana justru dalam penjara Paulus tetap sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Dan bagaimana dia memainkan perannya. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa untuk mengingatkan kepada gereja Tuhan. Bagaimana Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang rasul memainkan peran. Demikianlah seharusnya kehidupan para hamba-hamba Tuhan yang mencintai Tuhannya dan bukan mencintai dirinya sendiri. Karena itu Paulus berkata, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi pertama, ternyata baik rasul maupun mereka-mereka yang menjadi penatua pada waktu itu yang membantu para rasul dalam pelayanan, maka Paulus menaruh satu ukuran yang sangat jelas. Jadikanlah ya kami, ikutilah teladanku dan perhatikanlah yang lainnya. Kami ini kalian harus jadikan teladan. Artinya apa? Bahwa yang namanya penginjil itu akan dikenal dari buah hidupnya, sehingga dia bisa diteladani. Yang namanya teladan adalah perilaku moralitasnya, buah roh, bukan. Bahwa dia bisa bikin gedung gereja besar, bahwa dia punya jemaat banyak, bahwa dia pelayanan kemana-mana. Bukan. Saya bersyukur kepada Tuhan, ya, di dalam pelayanan, saya ada pergi banyak tempat, ya. Bahkan kadangkala saya tidak bisa memenuhi setiap undangan yang ada karena jadwal yang begitu padat, ya. Saya bersyukur kita ada pelayanan di 42 radio, ada di 2 televisi, bahkan 3 dengan TV satelit Sign begitu, ya. Lalu saya juga bersyukur karena saya menulis dan tulisan saya dibaca banyak orang, ada media online. Apa yang saya mau bilang, saya bersyukur saya cukup dikenal. Tetapi kalau itu yang kubilang jadikanlah ini teladan bagaimana pelayanan, banyak dikenal orang, tulis, menulis, bicara khotbah ini dan itu di TV, di radio. No, itu salah besar. Jangan pernah mau seperti Big Man Sirait hanya karena dia sering di sana. Tetapi lihatlah hidupnya, apakah dia patut diteladani atau tidak. Saya tidak akan berbicara pada saudara bahwa saya baik. Silakan saudara tanya orang yang mengenal saya. Itu jauh lebih fair, bukan? Silakan tanya orang-orang yang tahu pelayanan yang kita kerjakan. Tanya siswa-siswa kami yang ada di Kalimantan dan seterusnya. Tetapi jangan kaget kalau yang Anda tanya itu ada juga yang pasti negatif. Karena tidak semua orang suka Big Man Sirait. Banyak juga yang tidak suka dan memfitnahnya. Itu mah biasa. Tapi Anda bisa lihat fakta dan kebenarannya. Sebetulnya kayak apa. Nah, karena itu menjadi teladan bukan perkara sederhana. Paulus pun difitnah. Paulus pun digambarkan sebagai orang yang tidak diberkati Allah karena masuk penjara. Miris kan? Masa hamba Tuhan, masa Rasul Tuhan di penjara? Masa hamba Tuhan, Rasul Tuhan miskin? Masa hamba Tuhan, Rasul Tuhan tapi sakit? Masa hamba Tuhan, Rasul Tuhan tapi gak hebat, gak terkenal, gak sukses? Kira-kira begitulah itu. Saudara-saudara yang kekasih, orang suka bersembunyi di balik jubah materi dan suksesi keduniawian. Dan itu yang memang digambarkan Paulus. Karena itu bagaimana mengidentifikasi penginjil sejati adalah dari perilaku moralitasnya, dari nama baiknya, dari track recordnya, buah roh. Itu kata kuncinya. Sehingga orang-orang yang betul-betul dipenuhi oleh roh, orang-orang yang betul-betul dibaptis oleh roh, bukan diukur dari karunia roh, tetapi buah roh. Ingat buah roh. Galatia 5. Kasih sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Karunia-karunia boleh ada. Ya, bahkan di Matius 7:21-23, ada orang punya karunia. Bernubuat dalam nama Tuhan. Itu berkata-kata. Mengusir setan, bikin mujizat. Tapi Yesus bilang apa? Semuanya dalam nama Yesus. Tapi Yesus berkata, aku tidak kenal kau. Enyalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mereka melayani. Dan menikmati karunia Tuhan untuk keuntungan diri sendiri. Mereka berbicara banyak hal, kesembuhan banyak, perut mereka yang mereka kenyangkan, harta duniawi mereka tumpukan dari semuanya. Mereka tidak pernah jadi pelayan Tuhan. Mereka justru menjual Tuhan. Yang ironis, Tuhan biarkan. Ini yang repot. Lalu mereka pikir sukses dan benar. Sayang jemaat tidak teliti untuk melihatnya. Jemaat lupa kalau memang dikutuk Tuhan, Pak, kalau memang enggak benar pasti sudah hancur. Dia lupa bahwa Yesus yang mati, alih-alih Taurat masih hidup. Yang jahat, yang bebal itu seringkali lebih panjang umur. Dia lupa Mazmur 73. Orang-orang tidak benar, orang fasik, hidupnya enak, sehat-sehat semuanya. Tapi orang benar sulit, susah luar biasa. Maka bacalah Alkitab, itulah yang penting. Baca Mazmur 73. Maka kita kembali kepada kisah daripada Paulus. Maka dia mengatakan bagaimana dia terus-menerus, ya, hidup di dalam pergumulan yang serius dan bagaimana hidupnya dibangun dalam kualitas moral yang sepadan dengan ajaran Injil itu. Sehingga di dalam bagian seperti inilah Paulus menggambarkan kehidupan sejati seorang penginjil. Penginjil yang rela mengalami kesulitan, kepahitan, kegetiran kehidupan. Tetapi tetap tidak memikirkan kepentingan diri, melainkan selalu berusaha untuk menyenangkan hati Allah di kehidupannya. Orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang menggumuli hari-harinya dan menjalankannya dengan cara yang bertanggung jawab. Dalam mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalamnya. Sehingga hidup mereka sungguh-sungguh hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, inilah yang semestinya saudara-saudara kita jalani, inilah yang semestinya kita lakoni dalam hidup keimanan kita ketika kita melayani Tuhan itu. Dan inilah semestinya yang terus terjadi dalam hidup keseharian keimanan kita. Bagaimana kita dengan sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itulah, penderitaan, kesulitan, kesakitan, jangan pernah sampai menjadi alat goda engkau tidak setia pada Allah, lalu mencari kenikmatan dan kenyamanan. Maka kalau penginjil-penginjil yang sejati digambarkan adalah mereka-mereka yang bisa diteladani dalam perilaku moralnya, dalam semangat hidupnya, falsafah hidupnya, mereka yang punya buah roh, yang gitu ya, yang tidak pernah berbicara tentang kumpulan hartanya, yang tidak pernah berbicara pada angka kuantitas yang dijalaninya, tapi selalu berbicara tentang kualitas, bahwa kuantitas mengikuti itu fakta. Banyak orang yang bertobat karena pelayanan Paulus. Tapi Paulus tidak pernah terlalu pusing dengan berapa banyak. Tapi Paulus selalu memperhatikan bagaimana mereka harus hidup. Karena itu dia tidak segan-segan menegur orang di Korintus, menegur orang di Galatia. Dia tulis surat cukup keras. Jangan begitu! Kamu sudah mengenal Yesus. Tidak boleh begitu. Aduh. Karena memang Paulus tidak cari muka. Paulus tidak cari pengikut. Nah ini yang hebat, saudara. Tapi bagaimana kemudian gambaran digambarkan mereka-mereka yang hidup sebagai seteru salib Kristus? Seteru salib Kristus yang berbaju penginjil. Saudara-saudara, penting berhati-hati. Dalam berbagai suratnya juga Paulus menuliskan bagaimana ketika dia di penjara, seperti yang saya sudah bilang tadi di depan, juga dia difitnah. Seakan-akan Paulus adalah orang yang dikutuk Tuhan, makanya masuk penjara. Kan kalau orang benar, orang sungguh-sungguh, gak masuk penjara. Gak sakit. Kan gitu kan. Paulus kan beberapa kali, ya, dia paling tidak bilang 5 kali dia pernah disesah dengan hukuman cambuk 40 kurang 1, 3 kali didera, itu pakai rotan. Naik kapal pecah, terdampar di pulau tak jelas. Baik pelapa lewat apa sungai apa namanya banjir badang hampir mati. Segala macam lah yang terjadi dalam dirinya, dan kemudian Tuhan memahkotai dia dengan duri yang menyakitkan dalam dirinya. Orang mulai memfitnah, mana orang diberkati Tuhan begitu, orang diberkati Tuhan tuh nih lihat, ya rumahnya mewah, mobilnya mewah, hidupnya mewah, gerejanya besar, jemaahnya banyak, kolektenya luar biasa. Saudara-saudaraku, maka dalam leveling seperti itu memang Yesus tidak termasuk orang yang diberkati. Yesus tidak termasuk orang yang sukses karena umurnya cuma 33,5 tahun, dihianati pula lagi, dijual lagi. Dan mati dalam kemiskinan ekonomi. Karena dia tidak bisa mencukupkan ibunya Maria dengan warisan. Ya, kecuali kebenaran yang tidak terbantahkan. Sehingga Maria dipercayakan untuk diurus oleh Yohanes muridnya. Yang ekonomi sedikit lebih baik tapi tidak baik-baik amat. Tidak hebat-hebat banget. Ya. Masih ada sebetulnya yang lain-lain. Ya. Orang-orang Yusuf Arimatea misalnya. Tapi Yesus memang tidak percayakan pada Yusuf Arimatea itu pada Yohanes. Wes, keren ya. Jadi kalau kita melihat susuraku yang kekasih, di dalam kehidupan itu Yohanes mendapat kehormatan mengurus Maria. Nah tetapi mereka-mereka yang hidup sebagai seteru salib Kristus, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan adalah pertama dikatakan ayat 19. Mereka-mereka adalah yang melayani yang ujungnya kebinasaan. Loh kok gitu? Bukankah pelayanan yang mereka ceritakan sorga? Iya. Bukankah pelayanan mereka ceritakan keselamatan? Iya. Bukankah pelayanan mereka menceritakan Yesus juru selamat? Iya. Lalu kenapa ujung jalannya binasa? Karena mereka menjadikan perut mereka Tuhan mereka. Jadi perut mereka itulah Tuhan mereka. Walaupun nama Yesus disebut, tapi tujuan utama dan pertama bagi mereka adalah isi perut mereka. Bagaimana mendapat keuntungan dari umat? Bagaimana mendapat keuntungan dari pemberitaan Injil? Bagaimana mendapat keuntungan dan memperkaya diri dari bergereja? Nah itulah yang mereka pikirkan. Saudara-saudara, yang pertama kita sudah tahu bukan mengenal penginjil yang benar, yang sejati adalah buah hidupnya, bukan? Teladan jadinya. Moralitas, spiritualitasnya. Tapi penginjil-penginjil yang disebut sebagai seteru salib Kristus. Loh kok disebut penginjil pak? Karena memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil itu belum tentu benar. Oh iya. Yang jualan juga banyak. Nah itulah mereka-mereka yang menjadi seteru salib Yesus. Karena mereka sebetulnya tidak pernah murni memberitakan Kristus. Tapi memanipulasi berita itu. Memodifikasi berita itu sehingga nama Yesus tetap saja tersebut di sana. Tapi tujuan akhir mereka hanyalah satu, isi perutnya. Lalu aspek yang kedua dari penginjil-penginjil ini apa dikatakan? Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Waduh, Mak, ini bagi Paulus luar biasa. Kenapa kemuliaan adalah aib? Mestinya kan aib ya aib dong, masa mulia? Nah, ini gambaran sinisme dari yang digambarkan oleh Paulus. Bagaimana keaiban mereka itu adalah aib yang mereka lakukan, yang memberikan mereka keuntungan. Tapi itulah yang mereka anggap mulia. Ah, gitu loh. Bisa memperkaya dirinya, bisa bikin ini, bikin itu. Nah, itulah yang mereka anggap pelayanan dan hebat dan diberkati Tuhan. Jadi aib itu jadi kemuliaan. Dan mereka bangga menceritakan aibnya itu. Loh, kok bisa gitu, Pak? Udah gelap mata. Setan sudah menguasai mereka. Loh, tapi masih sebut nama Yesus, Pak. Setan senangnya di situ. Kalau Anda bilang tidak percaya Yesus, kan saudara tidak bisa menipu umat, kan? Iya dong, dengan bilang tidak percaya sudah tertolak, kan? Ini masalahnya Anda beritakan Yesus, ya diterima sama umat. Dan umat pun akhirnya lengah. Karena kemasukan musuh yang menyamar, tapi tidak sadar. Maka orang-orang begini bisa dengan entengnya bercerita tentang aibnya. Karena bagi dia aib itu adalah kemuliaan. Ya, bahwa dia bisa ambil yang sana, cabang orang gereja sana tutup, saya beli, saya take over misalnya ya. Sudah persis kayak perusahaan. Wah, yang dulu itu di sana tuh orang itu, oh saya datang, saya bayar gaji double, dia pindah ke saya. Tidak ada lagi kesetiaan dan kesungguhan dalam melayani Tuhan. Tidak ada lagi idealisme, kecintaan pada kebenaran. Yang ada transaksi. Isi perut dan kebanggaan terhadap aib ini mengerikan. Tetapi itulah yang mereka jalankan, itulah yang mereka lakukan. Sehingga kemuliaan mereka adalah aib mereka. Sedih sekali. Kemudian saudara-saudara, inilah yang menjadi kesedihan yang luar biasa di dalam pergumulan kehidupannya. Dan bagaimana kemudian mereka-mereka ini menjadi orang-orang yang sebenarnya mempermalukan dirinya. Ya. Jadi bukan kemuliaan saja aib mereka, lalu apa dikatakan aspek ketiga? Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara-perkara duniawi. Karena itulah aibnya sebetulnya aib dalam ukuran Alkitab. Tapi kemuliaan karena tadi itu perkara duniawi. Bisa misalnya ngumpulkan uang. Bagi dia itu kemuliaan. Hebat lo pelayanannya, uangnya banyak lo. Padahal itu aib karena dia mengambil uang dengan memanipulasi firman dan mengambil untuk keuntungan diri. Ya misalnya orang-orang bilang untuk perpuluhan, pekerjaan Tuhan. Tapi sebetulnya masuk kantong pribadi. Ya. Lalu pelayanan apa sebetulnya yang dikerjakan, kan begitu. Padahal perpuluhan itu kan ada empat aspek yang digambarkan dalam kitab apa Ulangan oleh Tuhan Yesus, apa oleh Musa, kan, bahwa perpuluhan itu harus meliputi empat aspek. Apa? 12 suku, 11 itu dapat tanah, satu enggak. Jadi suku Lewi tidak dapat tanah, tidak dapat benda pusaka. Jadi mereka dihidupi dengan apa? 10% dari yang 11 orang. 11 kali 10 berapa? 110 mereka dapat. Lah kalau gitu yang kerja berapa? Dapat 90. Enak yang gembala dong ya. Enak pendaya apa namanya? Imam dong. Dapat 110. Oh no, jangan gitu. 110 itu ada 4 posting minimal. Pos pertama adalah memang buat hidup para imam-imam itu. Suku Lewi. Tapi ada pos yang kedua, Bait Allah yang harus dipelihara. Pada waktu itu masih kemah dan itu harus diuruskan begitu. Posting yang ketiga, janda miskin yang kesulitan dalam kehidupannya. Nah, Bait Allah, gereja harus memikirkan itu. Dan yang keempat adalah orang asing. Karena mereka pernah jadi orang asing, budak di Mesir. Maka Tuhan bilang, jangan kau kasar sama orang asing. Empat pos ini. Sehingga imam memang tidak perlu pusing lagi dengan urusan-urusan lain tentang hidupnya. Cukup dia memikirkan pelayanannya. Itu yang ideal. Sehingga 11 suku tadi bisa diatur sedemikian rupa. Nah, saudara-saudara yang kekasih, sudah pasti imam tidak lebih kaya dari yang 11 suku itu, kan, dari umat itu. Tapi kemudian memang dalam sejarah Israel, imam itu jauh lebih kaya. Banyak mereka yang kaya-kaya luar biasa. Karena itu jubah mereka, jubah ungu yang mahal-mahal. Kenapa? Karena ternyata mereka mengabaikan hak janda miskin. Apalagi orang asing. Mereka sedot itu semua untuk kepentingan dirinya. Belum lagi mereka serakah dengan persembahan korban. Mereka menambah-nambahkan kondisi, situasi keberdosaan umat sehingga umat membutuhkan pengampunan dari imam. Domba-domba pun mereka katakan harus begini dan begitu sehingga si umat harus memenuhi, tetapi mereka mengambil keuntungan. Jadi saudara bisa membayangkan mereka punya semuanya, dapat segalanya. Nah, itulah imam pada waktu itu. Dan ini tradisi bergerak terus bahkan sesudah dibuang ke Babel. ya pecah dua kan, utara selatan, utara dibuang ke Asur, selatan dibuang ke Babel. Nah, kembali ke Israel masih terjadi sampainya Yesus datang, dijungkir balikannya lah meja-meja penjualan itu semua. Andai kata umpama apabila Yesus datang lagi, tapi bukan yang second coming terakhir maksudnya ya, di situasi sekarang ini, pasti dia juga sama akan menjungkir balikkan mimbar-mimbar gereja kita kali ya. Saya pun akan shock melihat itu. Dan saya pun akan terpana dan berkata, Tuhan ampuni kami. Kami seringkali kurang jujur. Ya. Karena itulah saudara-saudara, jangan sampai kita memikirkan isi perut kita ketika kita bicara Injil. Jangan sampai kita mencari keuntungan diri. Dan yang ketiga tadi, apa aib kita menjadi kemuliaan kita. Dan yang ketiga tadi, kita hanya memikirkan perkara-perkara duniawi saja. Jangan. Itulah yang disebut seteru salib itu. Yang hidup hanya untuk isi perutnya. Itulah seteru salib itu. Yang tidak peduli dengan apapun yang ada di sekitarnya. Yang hanya peduli dengan dirinya sendiri. Itulah seteru salib. Yang dalam hidupnya, dalam pergerakannya, selalu mengayunkan langkah dalam derap langkah yang salah. Miris, tapi heran loh. Yang begini-gini bertumbuh subur dan cepat sekali. Yang benar, terseok-seok, lambat sekali. Makanya pengikut imam tetap lebih banyak dari pengikut Yesus Kristus. Ngeri ya? Sehingga waktu Yesus disalibkan, apalagi itu puncak kebenaran. Maka terujilah semuanya. Ternyata banyak barang palsu juga di sana. Yang teriak guru-guru, Yesus-Yesus, Tuhan-Tuhan, ternyata berbalik arah. Karena imam menyebarkan amplop dan semua suka. Gila loh saudara. Tapi itulah kejadian. Oleh karena itu marilah kita berpikir bagian ini. Tapi jangan hanya ngomong soal urusan ini. Banyak orang bilang, iya memang gereja begini, begini, begini. Penuh dengan ini, penuh dengan itu. Tapi kita sendiri tidak bersih. Ya, ini juga repot. Ya, karena itu mari kita latihan bersih yuk. Tapi memang bersih tidak menyenangkan. Karena tidak banyak yang tersisa. Namanya juga bersih kan. Jadi kalau udah bersih kan yang tersisa kurang. Tapi begitulah kalau kita mau menjadi sahabat Kristus, sahabat Injil itu. Maka yang terakhir, disadarkanlah kita bahwa warga negara kita itu harus diperhatikan. Karena warga negara kita adalah warga negara sorgawi. Ya, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Artinya, kita mesti menyadari tidak boleh terjebak menjadi seteru Kristus demi kenikmatan diri. Ya, mengutamakan perkara duniawi, tapi bagaimana kita mengutamakan jalan yang benar perkara Kristus dengan mengingat warga negara sorga pada diri kita. Artinya, jangan kita bertindak salah, bertindak tidak benar, karena Tuhan tidak suka hal-hal seperti itu. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan sungguh-sungguh memperhatikan dengan utuh bagaimana seharusnya kita hidup, dan hidup kita melayani Tuhan itu. Bagaimana kita juga menantikan Kristus yang akan datang kedua kali di dalam takut dan gentar, sehingga hidup kita selalu kita amati dan kita koreksi dari hari ke hari supaya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dialah yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya, kepada Kristus itu sendiri. Dialah yang akan memanggil kita, dialah akan memelihara kita. Karena itu diperlukan keberanian untuk hidup benar, diperlukan keberanian untuk hidup jujur, diperlukan keberanian untuk menikmati rejeki hasil keringat dan bukan mengambil apa yang bukan milik, apalagi memanipulasi kebenaran firman untuk keuntungan pribadi. Perkara-perkara duniawi untuk perut sendiri. Karena itu akan menjadi sangat rawan dan menghabisi seluruh kehidupan. Semoga kita tidak terjebak di sana. Tapi bagaimana terus berjalan dalam kehidupan yang sejati. Menjalani hari-hari kita, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh jadi hidup yang berkenan padanya. Bukankah itu kerinduan kita? Karena itu bertandinglah secara benar dalam hidup ini. Jangan pernah menjadi seteru salib berbaju penginjil. Karena itu sangat menjebak dan mematikan. Setan pasti memberi kesuksesan pada mereka-mereka yang menjadi seteru salib berbaju penginjil. Setan akan memberi keberhasilan duniawi pada mereka. Dan disitulah setan menangkap dan memenjara mereka. Semoga itu bukan kita. Jaga dirilah, hati-hatilah. Semua kita bisa jatuh. Tapi dengan Tuhan kita akan terjaga. Rendahkan hatimu, mengerti kehendak Tuhan itu. Jujurlah. Amin. Mari kita berdoa.